الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita sebutkan ayat yang ke-24 dari suratul Fajr, di mana Allah Tabaraka wa Taala menjelaskan tentang penyesalan orang-orang yang ketika di dunia tidak sempat untuk beramal saleh. Maka pada yaumul qiyamah dia akan menyesali apa yang pernah dia lakukan di dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan ya laitani. Laita sebagaimana yang kita ketahui bahwa laita maknanya adalah at-tamanni, mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sangat sulit terjadi. Terutama ini, dalam hal ini dia mengangankan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Kembali ke dunia tidak mungkin. Menyesali apa yang telah lalu. Qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah inginnya aku dahulu untuk selalu melakukan amalan-amalan kebaikan di dunia yang akan memberi manfaat kepadaku hayati untuk kehidupan akhirah. Namun itu hanya merupakan penyesalan, dan penyesalan ini tidak akan berarti sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menjelaskan pada ayat yang berikutnya apa yang akan dirasakan oleh mereka, orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia, orang-orang yang mereka sibuk dengan dunianya, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari kiamat menjadi hari penyesalan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya siksaannya. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan fayawma idzin, maka pada hari itu, yani yaumul qiyamah, la yu'adzibu 'adzabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun. Jumhur al-qurra membacanya dengan bentuk fi'il mudhari' yang ma'lum, yu'adzibu yuthiqu. Namun sebagian ahlu Al-Qira'ah Al-Kasai Ya'qub itu membaca dalam bentuk fi'il mudhari' majhul. Fayawma idzin la yu'adzabu 'adzabahu ahadun wa la yuthaqu wa thaqahu ahadun. Nah, adapun jumhur membaca dengan kasrah. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahadun wa la yuthiqu wa thaqahu ahadun. Apa maknanya la yu'adzibu 'adzabahu ahadun? Ay la yu'adzibu ahadun fid dunya ka'adzabillahil kafir fil akhirah. tidak seorang pun yang mampu memberi siksaan di dunia seperti dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang kafir di kemudian hari. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, ay la yuthiqu ka wathaqihi ahad. Tidak ada yang mampu mengikat seorang pun dari hamba-hambanya seperti ikatan kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini untuk menerangkan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang dahsyat. Seberat-beratnya siksaan yang ada di dunia, ya, seberat-beratnya apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia ketika mereka menyiksa yang lain dengan berbagai bentuk penyiksaan, tidak akan bisa mengalahkan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak ada bandingannya. La yu'adzibu 'adzabahu ahadun. Tidak ada satu pun yang mampu menyiksa seperti dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang mampu mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir fa fi dzalikal yaumil 'asib, maka dalam di hari yang penuh dengan kesulitan itu. La yastati'u ahadun. Tidak seorang pun yang mampu, wala yaqdir. Tidak seorang pun yang memiliki kekuatan ayyu adziba mithla ta'dzibillahi man 'asa. Seperti penyiksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Wala yastati'u ahadun ayyuthiqa mithla wathaqillah. Dan tidak ada satupun yang mampu untuk mengikat seperti ikatan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengikat, ikatan yang tidak akan bisa terlepas. Tidak akan ada jalan keluar. Narullahil muqadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Jadi tertutup neraka itu. Dan mereka diikat di tiang-tiang yang tidak mungkin mereka bisa lepas. Kalau di dunia orang mendapatkan hukuman penjara masih bisa kemungkinan lolos, lepas. Nah, kayak kadang-kadang kita mendengarkan berita terjadi di penjara fulan, para napi kabur. Nah, ya itu di dunia. Nah, ya, kadang-kadang seorang sudah akan ditetapkan hukum lalu mendapatkan pengampunan, akhirnya dia bebas. Akan tetapi di akhirat, bagi seorang yang kafir, seorang musyrik, tidak akan bisa terlepas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan siksaan yang waliyadzubillah, tidak akan bisa dibandingkan dengan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh siapapun dari makhluknya. Ini yang dimaksud pada ayat yang ke-25 dan 26. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa-jiwa yang penuh dengan ketenangan itu. Jiwa-jiwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan tuma'nina, tenang dengan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Dengan zikrullah, dengan iman. disebutkan dalam tafsir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu ila dzikrillahi wal imani bihi. Wahai jiwa yang tenang, tenang dengan berzikir kepada Allah dan beriman. Karena bagi seorang mukmin dia akan merasakan ketenangan dengan apa? Zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Nah. Wa bima a'addahu minan na'imi lil mu'minin, dan jiwa yang tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dari berbagai macam kenikmatan bagi kaum mukminin. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa? Yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Kata Mujahid, yang dimaksud dengan an-nafsul mutmainnah allati ayqanat annallaha ta'ala rabbuha wa sabarat ja'shan li amrihi wa ta'atihi, yaitu jiwa yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, lalu kemudian dia bersabar menghadapi berbagai macam cobaan dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-mutmainnah ay al-mu'minatul muqinah. Jiwa yang mukmin yang yakin. Jiwa yang mukmin dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pula yang mengatakan seperti yang disebutkan dalam tafsir, yakni zikrullah al-mutmainna bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Tenang hati-hati mereka itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kapan penyebutan ini? Kapan dipanggil jiwa yang mukminah itu, dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kapan? Terjadi khilaf. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ini akan dikatakan kepada jiwa yang tenang tersebut pada saat dia meninggal, pada saat ruhnya itu akan dicabut. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, idza arada Allahu qabdaha itma'annat ila Allah wa radiyat 'anillahi wa radiyallahu 'anha. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mencabut jiwa yang tenang tersebut, ruh yang mukmin, maka dia merasa tenang menuju Allah, ya, dan ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan Allah Azza wa Jalla pun ridha kepadanya. Allah Azza wa Jalla ridha kepadanya. Nah, ini disebutkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan radiyah, engkau dalam keadaan ridha dengan ganjaran dan pahala yang Allah berikan, mardiyah, dan kamu pun diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Disebutkan dalam tafsir, irji'i ila rabbiki radiyatan bi ikramillahi laka, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan jiwa itu ridha dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Wallahu subhanahu qad radiya anka, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu. Jadi radiyatan mardiyah, radiyah jiwa itu ridha, mardiyah jiwa itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu wahai jiwa yang tenang ke dalam kelompok hamba-hambaku. Yani fadkhuli fi ida fi idadi ibadillahi salihin, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang saleh. Yani di dalam jannah rufaqa as-salihin. Man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Naam. Jadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang taat, yang terpilih, yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam jannahku. Ay wadkhuli ma'ahum jannati, masuklah kamu bersama mereka ke dalam jannahku. Dan ini yang kita harapkan, ya, memiliki jiwa yang mutmainnah, yang dipanggil dengan panggilan ini, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwa Sa'id bin Jubair menerangkan pada saat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meninggal di Taif, dan itu disaksikan oleh kaum muslimin jenazah beliau Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lalu kemudian tiba-tiba ada seekor burung. Kata Sa'id bin Jubair, burung ini lam nara ala surati khalqihi. Burung ini kami belum pernah melihat bentuknya seperti itu. Artinya burung yang aneh daripada yang lainnya. Tidak pernah kami melihat ada burung yang bentuknya seperti itu. Pada qala na'asha. Lalu kemudian dia masuk, ya, masuk ke tempat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, tempat pemakamannya. Tsumma lam nara kharijan, kemudian kami tidak melihat burung itu keluar, masuk terus enggak keluar. Nah. Ya. Falamma dufina, pada saat telah ditutup, ya, dimakamkan, selesai. Tuliyat hadhihi al-ayatu ala syafiril qabr, lalu didengarkan suara di pinggiran kuburan tersebut, didengarkan suara ada yang membaca ayat ini. Walam nadri man qara'aha, dalam keadaan kami tidak mengetahui siapa yang membacanya itu. Terdengar suara yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dan At-Tabarani. Maka dengan demikian ikhwan, kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Al-Fajr. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Ila huna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.